surmaya pertemuan kita menghenti masa. Langit pun luruh umpama kaca lalu bersebati mengukir wajahmu. Dunia ku tinggal untuk bersamamu, dalam hatiku berdoa warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa warnakan cintaku selamanya. Sufi keasyikan aku karavan, kau tujuan setiap haluan kepadamu. Ikatan kita menghubung segala kabus dalam jiwa lenyap karenanya. Dunia ku tinggal bersamamu, dalam hatiku berdoa warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa warnakan cintaku selamanya. Asingnya suram kelam tanpa dikau. Aku bukan hanya raga, namun kini punya jiwa. Semua ikatan menjadi lemah, berdepan ikatan yang kita. Aku tinggal untuk bersamamu, dalam hatiku berdoa warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu cintaku selamanya.